Pertama, menunjukkan dulu kepada yang lain. Sikap Bapak yang di sini maksudnya apa? Beriman, menunjukkan kepada Allah. Ini syarat apa yang kita dalam beriman itu? Orang Islam yang beriman. Karena ada orang Islam yang mengatakan bahwa tidak mau alamnya. Ada orang Arab lagi yang berkata saya telah beriman. Kata Quran, kamu kau mengucapkan asalnya baru Islam, tapi imannya kaya yang tidak dalam hati. Jadi ada orang yang imannya cuma tulisan, tapi kaya yang hati. Jadi yang pertama, ciri orang Arab itu iman, dia Muslim, Muslim yang punya iman. Tapi ada orang Islam yang imannya tidak terkait. Orang baik itu saya. Orang Islam yang memiliki kadar iman yang baik. Apa ukurannya? Kita lihat. Wa yuqimuna as-salat, konsisten menunaikan salat. Jadi Anda kalau ingin bergaul bisa menemukan orang Islam, ukuran orang Islam yang paling baik itu yang pertama salatnya bagus. Jadi kalau ingin cari teman misalnya untuk diri kita, tetangga kita, untuk anak-anak kita, maka yang ini yang pertama dari orang baik yang cuma sholat. Ini tipikal berdama. Dan sholatnya buat dibagi dua perkara. Di situ kalau anda lihat, wa yuqimuna as-salat, as-salat, tulisan ini. Ini bisa dibaca dengan tiga cara. Bisa sholat, bisa berdoa, juga wash, bisa sholawat untuk jamaah. Jadi ini tulisan jamaah itu bisa dibaca tunggal. Maksudnya sholat yang diperintahkan oleh orang baik itu dia menjaga semua sholatnya, bukan hanya 4 waktu sampai 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang suka sholat tapi subuh sholat turun tidak, atau sholat mungkin tidak, itu masih belum baik. Ukuran yang terbaik dia menjaga seluruh waktu sholatnya walaupun dia tunaikan sendiri. Jelas tak sih? Tapi dibandingkan dengan itu, ada yang lebih bagus lagi. Wajibu yang konsisten menunaikan jamaah. Karena umum itu menunjuk pada jamaah. Yukibu konsisten menunaikan. Jadi kalau anda yang menemukan baik dalam bisnis, bertetangga dan sebagainya, ingin cari teman yang bagus, yang baik, yang paling bagus kata Allah, cari orang Islam yang benar berjamaah. Itu pasti baik sih mengatakan. Yang benar berjamaah, sholat. Anda temukan di masjid subuh dan malam, zuhur dan malam, syam. Apa bisa terjadi dia datang itu orang baik. Ya, segera dekati orang orang tinggi. Yang kedua, rahmatnya. Wa minna razaqnahum yurzuqun dengan berbagi. Kalau anda menemukan yang kedua ini, maka ini lebih baik dibandingkan yang pertama. Ada orang yang ingin sholat, yang ke masjid, tapi belum tentu bisa berbagi. Yang kedua ini menjadikan sholatnya bagus, ke masjidnya bagus, dan teman berbagi. Ada sesuatu yang diinginkan. Bahkan yang paling hebat dalam keadaan tidak mampu, dia berusaha membantu kita. Itu ada ayatnya. Di Quran Surah Al-Fatihah ayat 134. Di antara firman Allah yang pertama, Al-Ladina yudhikuna bisamai wa rahma. Ada orang-orang yang dalam dunia kalau tidak tahu kalah dia bukannya tidak enak. Bahkan dalam keadaan sesuatu dia bisa mencoba orang. Dalam bisnis dia bantu, kehidupan kesehatan dia bantu, masya Allah. Dan itu rahmah. Ketika pertama kali masuk ke baginya, yang pertama kali dibangun masjid supaya semua yang itu bisa balas kecewa. Jadi orang-orang lain berbahagia untuk semua terbeli komplek ini tidak ada masjidnya. Zaman nanti masjid jadi tiang kan jadi maaf ya, peletak kurma atau jadi pohon kurma, ya, batang kurma. Atap-atapnya dari dalam-dalam dari peletak kurma. Orang sistem itu sih. Ya. Satu yang maksudnya luar biasa, maksudnya bagus, sistem yang bagus. Ada penerangannya, ya. Ada pengumumannya, segalanya ada. Kalau aku masjid juga, dengan sangat apa dia orang masih memaksanakan kita. Ya. Dan untuk memberikan fasilitas kepada bukan orang-orang lain. Karena itu ketika ada diri, ya, luar biasa, masya Allah. Setiap saya yang pada orang-orang di sini langsung, masih jangan dia bersih lagi. Jadi kalau belum kebersih, dengan cara apa, bisa difasilitasi. Ini bagian yang berdarah. Yang kedua, selanjutnya membangun masjid itu mempersaudarakan supaya saling membantu. Dan dia tahu yang bisa jadi kurang, kalau seorang 59, kayak 9 sampai 10 itu. Semua saling membantu. Masya Allah. jabatan orang umum Pak. Ada orang datang ke lapangan, tapi umumkan siapa yang bisa menjamu. Ada orang menisir di kota itu dalam tangan. Seakan-akan menampakkan orang punya saya yang bisa selalu. Ketika datang ke rumahnya di jatuh, ternyata kita masih ada porsi makanan. Anak jadi tidurkan terlebih dahulu supaya tidak meninggal makan. Setelah ditidurkan, suami istri itu bergelap-gelapan, cahayanya dimatikan, dipadamkan. Kalau kita pilih ini lagi, suami istri pulang ke makan, padahal tidak makan sama sekali. Cuma dibunyi-bunyi dan tetap dia makan. Besoknya tamunya tidak tahu bahwa semalam itu semua satu keluarga makan apa. Saking ini membantu kaum muslim yang datang dari jauh. Anda bisa bayangkan. Sampai nanti di NPI yang ada satu keluarga habis suka dari mana. Semua baik. Kita dari mana? Kita dari mana? Jadi kalau ada satu keluarga keluar, dia lebih bagus dari kita dari kita. Yang sholat juga. Sholat kita tak ada orang juga. Kita tidak pernah sholat. Itu ada juga. Yang ketiga, mari kita tanya. Yang pertama dari kita hasil dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tadi yang Tuhan. Ini tiga kan? Agar lebih tinggi lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sering berinteraksi dengan Tuhan. Rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Yang ketiga ini penting. Karena Quran itu yang antara fungsinya menghilangkan penyakit hati. Saya berbagi teman sering ke masjid. Suka berbagi. Kadang-kadang setan kan jauh lebih kuat. Begitu yang satu mulai naik kedudukannya, meningkat hambanya, mulai cemburu, mulai dipecah. Yang tadinya akrab bisa jadi permusuhan. Anaknya sering ke masjid juga. Sama-sama di masjid, sama-sama membangun masjid. Tiba-tiba yang tadinya akrab bisa pecah. Karena itu untuk pengobatan penyakit hati itu cuma Quran obatnya. Quran 17 ayat 82. Syifa-syifa itu obat hati. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Syifa itu obat hati. Cemburu, dendam, iri hati, sombong, marah-marah, malas. Itu obatnya maaf. Obatnya syifa. Kalau sakit gigi, maaf sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit mau, itu penyakitnya disebut dengan darun. Obatnya disebut dengan dawar. Nabi menyatakan bahwa itu lidah di dawar. Obat penyakit fisik itu selalu ada obat yang namanya dawar. Untuk sakit kepala, nanti silahkan cek. Mau pegang ini, mau parwal, mau semata-mata, tunggu dokter. Tapi kalau sakit hati, mau kemana? Untuk murid yang lebih nyatanya pada dokter ini. Pak, saya sakit. Kenapa? Gak tahu kalau kamu ganti mobil lama, saya sakit. Gak tahu pasti. Cuma Tuhan. Walaupun itu bilang Tuhan, cuma aku syifa. Namanya syifa. Jadi kalau orang yang baca Quran, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, jelek-jelek keluar, yang baik-baik muncul, itu sempurna. Masya Allah. Kalau ada orang bagus, ada yang sholat, cuma berkali, ada yang nomor tiga, plus ada yang baca Quran, maka ini, Masya Allah, ini dikata yang lebih bagus. Berbahagia rata kalau menemukan teman seperti ini. Dan yang paling hebat, apa yang berbahagia. Wabillah, nanti ibu, yukin, wa. Mereka melakukan yang bukan karena siapa, tapi karena Allah. Karena kepentingan asyarakat. Ikhlas, bukan sama dunia. Karena ada yang menyebabkan untuk dunia saja. Sama-sama baca Quran untuk pamer mungkin. Sama-sama untuk dunia dekat. Tapi setelah berpisah dunia ini jadi jauh dari luar biasa. Ini yang paling bagus yang keempat. Yang ikhlas. Semua lakukan dengan Allah. Kalau ada sudah menemukan orang yang menjadi kata hari ini berbahagia. Ula lagi ada benda yang mengambil. Di dunia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi kemana mereka? Bekerja yang kita saya pernah hati tenang, temannya baik, selalu membantu dan luar biasa. Itu wabudah yang kabul, mungkin mau diangkat, pernah sekolah yang berbahagia. Jadi di dunia sukses dia adalah bahagia. Ini telah kita coba cek teman-teman. Jangan jauh dulu, di keluar dulu. Bapaknya, istri kita sudah masuk kategori mana? Ibu juga seksualis sudah masuk kategori mana? Ya. Teman hidup kita kan sering balik juga. Yang menyebabkan di dunia bergabung, dia akan berpisah diri. Nah kalau baru masuk ke sini, maaf, jangan diselah. Tugas apa menjadikan diri suaminya. Jadi kalau ingin dirinya menjadi suaminya, jangan dipukul. Apa harus melihat, apa harus melihat, bukan itu caranya. Tugas suaminya yang menjadikan membimbing itu menjadi suaminya. Sebaliknya kalau ingin menginginkan suami yang soleh, tugas ibu menarikkan suami menjadi soleh. Jadi kan sini aku bisa lewat diri. Ayo dorong ke sini. Kalau di rumah itu segalanya sholat, ya. Kalau tidak bisa masjid berjamaah di rumah, ya. Tolong bersama-sama. Yang kedua berlatih dalam kesulitan, dalam kebaikan. Yang kira-kira baca Quran itu biasa kan di sini. Di rumah walaupun cuma lima ayat dilakukan dengan istri dengan anak-anak masya Allah. Nanti gabung dengan kepentingan akal. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka masya Allah rumah itu jadi surga. Karena itu adalah tentang lelah lagi jadi rumah itu adalah surga. Baik jadi. Cuma kalau antum cuma tulis itu baik jadi rumah itu adalah surga itu, tapi tidak pernah sholat, tidak mau baca Quran. Masyaallah susah berbaginya itu tulisannya yang susuk ya punya bumi. Ya ini satu ya. Jadi kita cek sampai ke satu ini maksud saya ini kan dari mana dalam tujuh malam ini. Kalau kita bisa kita kan yang pertama sholat tapi berhubungan berjamaah besok boleh lakukan. Nanti insyaallah hari Kamis mulai nanti 30 malam ini akan muncul. Paling hari ini. Kemudian dari mulai berbagi, mulai lihat bilang bisa kelamaan. Ada ekspor perjamaah, ada saat ketiga, berbagi sahur dan sebagainya. Akan kelihatan itu. Mana orangnya sholat, pulang berbagi. Jatah orang yang beli juga, kan masyarakat kelihatan. Ada yang bangunnya sholat, nanti diberikan. Bisa itu, nanti kelihatan. Akan ketemu. Agar nanti baca Quran, nanti jadi berbicara. Ada orang kedua. Saya akan seperti ini. Ini cuma dua ayat. Ayat 6 sampai 7. Orang ingkar. Si orang tidak baik. Tapi tahu tak tentang mobilnya ini masih sejarah hitam ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Awas. Kalau kita baca Mus'haf, kita terjemahkan itu sungguh orang-orang yang kafir itu. Ada terjemahnya. Padahal imam tak pun tiga kata. Ada kata mau atau kafar. Kafar atau kafar. Jamaknya kafar. Tunggalnya kafar. Ada dua kafir. Kafir. Jamaknya kafir atau kafir. Kuliah ayuhal. Ada tiga kufar. Al-kufar. Seperti surah Al-Kahf, surah Al-Qur'an ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu syiddatu 'ala kufar. Kalau orang muslim, kalau disebutkan Al-Kahf itu orang non-muslim. Non-muslim, Al-Kahf itu orang non-muslim. Dan sifatnya tidak bersama orang Islam, tidak menyebutkan orang Islam, cuma sekarang ayat-ayat. Kadang-kadang ayat-ayat. Ya, misal orang Fidei yang di Jakarta itu ada non muslim ya. Memang tak tahu. Tak melengkikan dalam hidup. Cuma ngajak-ngajak bagi biskuit ya. Nasi buku, ngajak-ngajak itu kaki itu. Zaman Nabi tidak ada ya. Kaki. Zaman Nabi tidak ada. Muhammad, tak apa lah ya. Kami tidak memaksa untuk kamu. Tapi ini kita gantian ya. Hari ini kita ikut kamu. Besok kamu ikut kita. Maka itu ayat kuliah dan kafir sudah. Kita punya pelajaran. Anda agama Anda tidak akan berjaya. Kami tidak mudah. Kalau itu kami tidak berjaya. Sekarang pelajaran lagi. Ya, hari ini ikut Idul Fitri, besok ikut kebaktian. Hari ini selamat Idul Fitri, besok selamat yang lain. Ya, hari ini ikut ke sini, besok jaga di tempat lain. Itu lebih keren. Jangan ambil dalam hati sudah. Karena itu dalam ibadah, toleransi kita paling hebat. Zero toleransi. Dalam arti toleransi yang otak. Jangan ganggu mata yang ibadah tidak terpengar. Tapi jangan sampai kita mutlak yang tidak ibadah sampai. Cukup selesai. Itu kan. Tapi kalau apa? Jadi bukan mana perilaku, perilaku sikap yang menyimpang dari tuntunan agama itu kenapa? Sikap yang menyimpang. Agama minta jangan bohong, dia bohong. Agama minta jangan mencuri, dia mencuri. Agama minta zakat, dia berpuasa. Agama minta syukur, dia tak bersyukur. Karena itu kata-kata ini bisa berlaku bagi orang Islam juga. Orang Islam yang perilaku yang menyimpang disebut oleh Quran dengan kata-kata Ibrahim ayat 7. Lain syakirku. Kalau anda punya istri bersyukur, lain tidak dapat Allah nambah. Walau ini, tapi jika dia singkat, menyimpang dari ketentuan Allah, bisa. Inna Allah jika syadi. Orang-orang yang mau tidak mau bersyukur dengan tempat kehidupannya, disebut kafir oleh Allah. Bukan kafir termasuk yang agama Islam, bukan. Maksudnya bermaksiat di kata tegak ini. Nah, Quran memberikan pesan kepada kita. Walaupun mengaku orang Islam, tapi ada orang Islam mungkin sifatnya menyimpang dari tuntunan agama. Bohong juga, menipu juga, menipu juga. Karena Quran sedang begitu, maka kita bukan. Jadi jangan sampai kalau dalam Islam korupsi juga, bohong juga, mencuri juga, caranya sangat hebat, insyaAllah. Maka yang terjadi itu sudah jelas kalau sudah terlihat atau menyimpangnya, jangan jadikan teman. Tapi ada yang terang seperti, karena kalau terjadi bisa merubah dia. Apa penyebab dia menyimpang? Nanti kayak ayat itu, khatam Allah, ada hatinya yang tertutup. Wah, ada. Pendengaran kita mengatakan, karena punya penyakit hati bisa diingatkan. Ingat-ingat, bahkan yang paling hebat ini kata-kata yang bagus yang telah dimiliki bisa diingatkan. Kamu siapa? Ini juga saya paham tentang apa saya sampaikan juga. Padahal sampai hilang tuh. Ada. Sekarang tanya ke profesor dokter nggak pernah belajar agama, bisa nggak sama agama? Kan banyak sekarang itu. Nah, ini persoalan yang seperti itu Allah masih berikan petunjuk. Wahana atau soal ini? Insyaallah dilihat dari kalau mata, kalau tertutup juga perhatikan. Karena nantinya bermasalah, maka sebaiknya itu banyak doa. Jadi kalau ada teman-teman kita yang selalu ke masjid, ya, tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan ibadah, dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Harusnya apa kita tinggal komplain, pesan, tiba-tiba dia akan ketemu lagi, kita doakan. Sudah kenapa yang berkata-kata yang berdoa bersama kita, yang tinggal di samping rumah kita, yang barangkali belum ke masjid, belum barangkali belum mengaji, barangkali sungkan ke masjid, maka kita doakan. Jangan disimak karena dikunjikan. Kalau kita doakan, kita dikunjikan, kita merupanya. Ketika ada orang yang menghapikan ke Allah, mohon lakukan nanti. Sehingga dari mohon kalau di dunia bertetangga, tapi di dunia berpisah. Dengan segala kekuasaan biar orang ini membutuhkan hati satu jiwanya mudah-mudahan bisa bersama kami kan bahagia senang kalau semua dari masjid itu caranya ini tapi ini sudah jelas ketahuan kita yang berbahagia oleh Allah ini orang mengerti langsung 13 ayat ayat 8 sampai ayat 20 ini berbahagia kalau ini sudah jelas bilang dia ada dalam hati tinggal dalam negara cuma kita doakan. Tapi kalau yang ini wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum apa yang dikatakan dari sisi dari sisi nanti yuhadithu Allah dia menipu Allah cirinya menipu ke masjid tapi nipu juga susah dibedakan ya wal ladzina amanu kana ada kalimat wal ladzina amanu pada kata orang beriman kok masih nipu juga karena kalimat itu mulai dari kata Allah dan dari kata ladzina amanu kadang-kadang orang ini saking dahsyatnya di tempat Allah dulu masih berani menipu juga di tempat Allah dulu seperti itu juga siapa itu Allah lebih baik di Islam yang kalau sholat itu di dalam Rasulullah itu sifatnya paling besar kalau jimat langsung wah itu jimat itu kejadian begitu keluar dari masjid langsung provokasi Muhammad itu seorang yang sombong Muhammad provokator Muhammad mengajar kita kita bikin persenjataan sebagai lagi itu ketemu lagi lagi ya Rasulullah kalau cuma masih tahu ini kita langsung mesti jangan ingin saya beri semangat. Dia ada pertanyaan. Di belakang lain lagi, perjalanan pembunuhan terhadap tadi, itu mengambil. Susah ketahuan. Ya. Karena itu warna seperti ini dan lebih banyak berdoa. Bukan ditinggal, tapi hati ini ada cara. Ada 13 ayat yang baru menunjukkan kepada kita. Dan kita sudah tidak jam lain. Nah, pesan dalam surat pemilu tadi, coba lihat orang-orang di sekitar kita, kira-kira teman kita, teman-teman di kantor, apa yang lakukan, dia di kami. Kami itu keluarnya itu kalau melakukan yang seperti ini ada caranya. Menemukan yang ini dia ada caranya. Dan terlihat teman-teman yang seperti ini. Dalam tetangga, ya, dalam kehidupan kita termasuk anak-anak kita yang sekolah kita lihat. Yang baik ke rumah itu siapa teman-temannya? Maaf saya agak lagi ya. Saya kembali baru tiba dari satu daerah. Sekomplek yang sangat banyak juga. Kemudian dikumpulkan juga anak-anak yang keluarganya. Yang paling banyak kalau mencatat dia. Saya mau cek tadi anak kita sekolah di mana belajar? Itu anak-anak sekolah di sekolah Islam. Luar biasa biayanya, hebat sekali, populer dan sangat dikenal. Sekolah Islam namanya pun nama Islam. Anda tahu apa yang terjadi? Kebanyakan mereka tidak sholat. Tidak sholat. Orang tuanya tidak belajar. Saya marah luar biasa kepada anak-anak. Tapi sekolah itu tidak kenal. Membawa nama Islam, biayanya tinggi, tapi anak-anaknya tidak sholat, menurut saya kita terlalu. Karena itu kalau saya anak kita sekolah di mana, dia tahu dengan siapa, guru-gurunya bagaimana, kira-kira sampai di rumah mereka belajar seperti apa. Jangan-jangan hebat di sekolahnya di

sudah bisa bedakan mana yang baik dengan mana yang benar, mengerti tentang hukum, maka itu sudah masuk kategori balig, walaupun belum bermimpi pada saat itu. Di masa usia yang wajar. Ya. Misal anak tetangga kita 12 tahun sudah bermimpi, dia tuh sampai 15 tahun tuh mimpi juga, tapi nalarnya sudah matang. Maka secara hukum dia sudah balig. Jelas ya? Baik. Nah, anak seperti ini sudah masuk kategori balig. Ya, balig. Kalau bapak ibu enggak usah ditanya lagi, semua sudah balig. Ya. Jadi kalau sudah masuk kategori balig, maka wajib hukumnya puasa. Di rumah kalau ada anak-anak kita belum masuk pada kategori ini, maka jangan dituntut puasa. Jangan dituntut puasa karena belum balig dia. Belum ada kewajiban syarat untuk terpenuhi. Sekalipun kalau ingin berlatih tidak dilarang. Anak kita misalnya masuk kelas 1 SD, belum masuk masa balig, ingin puasa silakan. Silakan. Tapi jangan dituntut. Misal di tengah-tengah sudah ikut sahur, ikut puasa, ketika zuhur, ma minta buka ya. Ayo silakan kasih buka. Ibu kasih buka, masya Allah ya. Lalu kemudian angkat lalu, kamu luar biasa nak ya. Dulu waktu mama berusia kamu agak susah, puasa kamu hebat luar biasa. Angkat supaya semangat ya. Ya. Walau ada yang buat sampai asar misalnya, ma, saya mau buka ya, bang, mau buka sampai asar. Dua jam lagi mau buka, tapi anak sudah nggak kuat, kasih buka. Jangan dipaksa-paksa. Nah, sayang, dua jam lagi ya, nah ya. Sabar ya. Nah, itu keliru. Ya. Karena Allah tadi mengatakan dia belum wajib. Ikut puasa kita luar biasa. Ada orang tadi tidak mau puasa. Ini anak belum balik mau puasa. Saat dia sudah tidak kuat, berikan bukaannya. Ya, berikan tempatnya. Dan jangan bandingkan dengan anak tetangga yang biasa puasa. Ya. Mau saya buka ya. Kamu masa sama sama kalah sama si A. Dia aja kuat sampai maghrib kemarin, masa kamu belum mau buka. Jangan bandingkan. Walaupun seukuran, tapi pola latihannya berbeda. Jadi kalau anak kita belum sampai pada hakikat tadi atau masa tadi, jangan dituntut dia untuk menunaikan puasa. Kecuali sudah sampai pada tahap itu. Coba dicek di rumah. Kalau anak kita sudah masuk kategori balig, maka tahun ini bukan latihan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena itu Syakban sekarang itu latihan. Awasin. Adik-adik kita yang belum sempat puasa, hari Senin minta latihan puasa. Karena nanti saat Ramadan sudah wajib hukumnya. Kalau batal satu hari, maka setelah Ramadan wajib qadha. Diingatkan dari sekarang. Karena kalau sudah sadar dewasa nanti pernah enggak puasa, hitung-hitungnya kelamaan. Ustaz, bagaimana hukumnya mengqadha puasa? Wajib. Tapi saya mengqadha 13 tahun enggak puasa. Kan persoalan. Ya. Ya, tolong diingat-ingat dari sekarang tuh ya. Yang kedua al-qudrah. Al-qudrah, adanya kemampuan. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi wajib dia puasa balik. Kalau belum balik tidak diperbolehkan, kalau mati boleh. Yang kedua al-qudrah, kemampuan. Kemampuan ukurannya dua, satu secara agama, kedua secara medis. Ya. Dia punya kemampuan untuk puasa. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita. Memang nanti sebenarnya dipastikan dulu mana itu untuk mampu menunaikan sama-sama mungkin. Karena itu Tuhan ayat ayat mampu dan puasa itu hanya beberapa hari saja. Tapi tidak semuanya boleh mampu. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Supaya tiap-tiap puasa itu betul-betul mampu dipastikan misalnya. Pastikan nanti itu mampu itu. Ada orang lagi orang yang puasa sembuh dulu kalau sudah sembuh boleh puasa. Tapi saya mampu pada kita orang lain. Yang sakit yang puasa. Ukuran sakit itu apa? Cek secara medis. Ya Allah, saya mesti berarti saya sakit boleh tidak banyak? Iya. Ukuran dia. Yang secara medis dilihat, dicek kalau dia berpuasa bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Sulit untuk menaikkan puasa. Itu yang boleh dilihat. Dilihat puasa. Karena dalam talinya ada yang lain. Ada tidak ada ulama yang lain dulu. Ada seorang ulama ini mempraktikkan. Karena itu ada disebutkan ukurannya terhadap setiap sakit yang boleh berpuasa. Sedang tiris-tiris sesuatu, tangannya teriris, berdarah, langsung buka. Jamannya diusir, lima bulan, kenapa anda buka? Anda mungkin sakit. Ditujukan ini berdarahnya sakit. Tapi kan bukan sakit itu, dari mana kamu tahu? Ayat ini bunyinya kalau kalian itu menjawab, yang sakit boleh buka, saya sakit. Kan? Karena belum bisa jawab, maka saat itu jadi persoalan serius yang dibicarakan. muncullah kemudian fatwa ulama yang pertama yang dimaksud sakit di sana bukan sakit biasa tapi sakit alam. Ada yang kedua, ya, secara fisik dia sakit, tapi agama mengkiaskan pada orang sakit sakit. Memang dia sakit. Ma, ibu yang tanamnya tuh, ibu yang tanam bersuci, secara fisik dia sakit. Tapi kalau dia berpuasa, dia melakukan pengaruh kepada ini, berpengaruh pada kesehatan, pola tidur teratur, maka dikondisikan, dikiaskan. Dia analogi seperti orang sakit yang secara fisik tidak menjadi puasa. Karena itu ada pendekatan-pendekatan. Kalau tidak masuk kategori ini, maka jangan memaksakan diri. Jelas ya? Ada yang kemampuan. Ada orang yang ingin sekuat memang tidak sakit. Tapi secara fisik kalau ingin puasa. Wa ada dari yang mesti punya. Ada orang yang bang terlebih dari puasa. Memang tidak sakit, tapi sudah masanya susah puasa. Umur yang luar biasa. Yang kalau tak makan dalam satu jam suka bermasalah. Kalau seperti itu, kalau secara medis tidak menjadi puasa selama ini, ya, maka boleh dia berkaitan dengan dirinya. Kurang apalagi yang mau saya lakukan kepada kita. Jangan puasa kalau tidak mampu, ini ada ukurannya. Cek, kalau sesuai dengan ukuran agama dan diri, boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak sesuai dengan diri, maka diwajibkan untuk puasa. Dan baik dan besar dari agama. Jelas ini? Ini syarat wajib. Cek diri kita sampai dengan malam ini. Kalau sudah balik, untuk malam ini, rata-rata kita, maka besok boleh puasa. Ya. Yang kedua, kalau punya kemampuan saat puasa mulai, boleh diwajibkan kepada kita sehat, tidak ada persoalan, tidak ada secara kepada diri, maka hukum yang wajib puasa, sehari kami sudah selesai. Malam kami kita sudah tarawih, insya Allah. Teruskan yang kedua. Sebelum masuk Isya, nanti setelah Isya kita dialog saja. Kita dialog sebentar. Thaniyat syurut sihah, syarat sah. Ya, syarat sah puasa. Wahia salatatun. Syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Apa itu syarat sah? Syarat sah itu adalah persyaratan, persyaratan yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Memang antum sudah wajib menunaikan ibadah, tapi syaratnya enggak terpenuhi, enggak sah ibadahnya. Misal kalau dalam salat itu wudu, itu syarat sahnya salat. Wudu syarat sahnya salat. Walaupun dari takbir sampai dengan salam seperti sifat salatnya Nabi, ngangkatnya seperti Nabi, rukuknya seperti Nabi, tapi salatnya enggak wudu, maka enggak sah salatnya. Walaupun salatnya benar tapi tidak sah, tidak sah salatnya. Nah, puasa pun begitu. Ada orang sudah wajib punya kemampuan maksa puasa misalnya. Maksa puasa, tapi syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah puasa. Apa di antara syaratnya? Satu, Islam. Beragam Islam. Maka kalau ada orang muslim mencoba puasa, walaupun dia puasa tetap tidak sah puasanya. Tidak sah itu maksudnya tidak mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Ya, walaupun caranya ada, tapi tetap tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Boleh enggak non muslim puasa? Orang bukan Islam non muslim mau puasa boleh enggak? Boleh bilang, cuma enggak. Tapi kalau teman kita bilang, boleh enggak saya puasa? Katakan boleh. Cuma jangan bilang kamu enggak sah. Ya. Bilang aja boleh. Ya. Boleh. Supaya nanti ada pesan-pesan kebaikan dalam jiwa. Terlebih manfaatnya akan ada. Ya. Secara fisikal ada manfaat. Kesehatan mulai berkembang jauh lebih sehat karena pola makan teratur. Secara psikologis mulai lebih baik karena sebelumnya saat tidak puasa maaf ya, lisannya gampang bicara, gampang keliru, gampang terbohong, gampang marah. Saat puasa diatur, enggak boleh marah. Enggak boleh marah. Ya. Saat mau marah nanti tunggu buka, sekarang enggak boleh marah. Ya. Saat sedang buka turun lagi ketentuan. Masa kamu sudah buka mau marah, yang puasa tadi apa dampaknya? Enggak jadi marah. Tunggu-tunggu latihan gak marah, stabil, emosionalnya bagus, makannya teratur, polanya bagus. Jadi bukan orang Islam saja, karena itu di agama lain pun ada puasa. Karena memang sangat diketahui, puasa ini banyak manfaat. Ya. Di Buddha ada puasa, Hindu ada puasa, Kristen ada puasa, macam-macam. Asalnya dari Islam. Kita yang punya teorinya. Ya. Karena itu kalau orang manusia mau puasa, sah, boleh-boleh saja, tapi tidak sah puasanya. Maksudnya tidak dapat pahala. Di dunia dapat balasannya, di akhirat tidak ada sama sekali. Itu dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ta'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di dunia kami dahulukan balasan kebaikannya, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa.

supaya tidak hapus. Kan fitrah manusia itu lahir ke bawah kemaratan, meninggal ke kakak bawah kemaratan. Kenapa saat hidupnya malah sifatnya jadi berubah? Jadi hapus, berubah terhadap dunia dan sebagainya. Itu dikembalikan supaya bisa bantu orang. Nah, cuma persoalannya secara fikih dia beda. Kalau tadi kan semua akhlak, secara fikih mana yang ini? Kalau fikih itu akhirnya dari dalam kubur, hukum. Artinya makan, sarapan. Di makanan yang pertama kali dimakan, orang-orang menyebutnya putur. Ya. Karena itu saat buka puasa itu kata iftar. Iftar itu karena itu makanan yang pertama kali dimakan. Tadinya kita enggak makan, begitu kita makan pertama kali, walaupun makannya saat maghrib disebut dengan iftar. Sarapan disebut dengan putur. Karena di hari biasa, makanan yang pertama kali kita makan itu saat makan. Ya. Kenapa disebut dengan pertama? Harinya dulu, setelah Ramadan jatuhnya hari apa? Hari pertamanya. Syawal disebut dengan Idul Fitri. Ada yang disebutnya Idul Fitri? Iya, iya. Padahal paling fitrah itu, tapi namanya Idul Fitri. Saya belum dengar sampai sekarang ada Idul Fitri lah. Ada. Kenapa zakat itu berubah jadi zakat fitrah? Sementara Idul Fitri jadi Idul Fitri aja. Gak ada Idul Fitri lagi. Jadi kenapa disebut dengan Idul Fitri? Karena memang perasaan yang pertama di bulan Syawal ini kita kembali makan. Kembali makan. Tadinya puasa tidak makan, besoknya kita makan untuk membedakan bahwa hari ini sudah boleh makan sebelumnya puasa dan berakhirlah waktu puasa itu. Karena itu haram hukumnya kita, maaf, haram hukumnya berpuasa di dunia. Dan rumusnya makan dulu. Setelah subuh makan dulu, karena kita menunjukkan bahwa sekarang waktunya buka. Baru setelah itu berangkat. Jadi sunnahnya, sebetulnya sunnahnya makan sotonya setelah subuh, makan dulu. Baru ke masjid. Karena itu sholatnya boleh kalau kita makan. Misal 7 kurang 4, boleh, silakan. Tapi kalau di dalam arti sunnahnya jangan makan dulu. Sunnahnya dia dulu, bukan puasa, tapi sunnahnya dia dulu makan. Karena yang akan dimakan itu belum disembeli. Setelah di rumah tak dulu, sunnahnya dia tidak makan. Itu makanya saat Idul Adha, maaf, waktu sholatnya ada lagi, jangan terlalu siang. Karena saat duha itu waktu menyembeli. Karena itu disebut dengan Idul Adha, penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Jadi kita bangsa akan masuk Idul Adha. Jadi, karena fitri berasal dari kata kubur, artinya makan. Maka konsekuensinya, perhatikan, zakat yang disebut dengan zakat fitri, dan tujuan utama dari zakat ini adalah memberikan bantuan kepada orang yang sulit menemukan makanan. Ya, sekali lagi, yang sulit menemukan makanan sebelum sholat hari raya dilakukan. Ya. Jadi kalau bisa atau bahkan setelah sholat dilakukan, ya kami itu makan. Itu tujuan zakat ini sebetulnya bukan ingin memberikan bantuan kebutuhan sekunder apa yang kita siapkan. Ini untuk kebutuhan ringan untuk makan, bukan yang ini. Ya. Karena itulah para ulama menyampaikan yang pertama, satu, bentuk zakat fitri ini bentuknya boleh diterima dalam wujud uang, boleh, tapi disalurkan masih dalam bentuk makanan. Itu tidak ada yang beda ulama. Ya. Boleh diterima dalam bentuk uang, misal disalurkan ya, ke masjid titip pas dalam bentuk uang. Tapi disalurkan tetap dalam bentuk makanan, karena fungsinya untuk makan bukan yang lain. Ya. Hati-hati ya, kalau bapak ibu ingin menambah barangkali masih kurang pakaiannya, jangan gunakan pos ini. Gunakan pos infak. Ada sodakoh, silakan sebarkan. Yang paling bagus salurkan dalam bentuk makanan, bisa sembako. Ya, semua sembako, ya. Bisa kasih beratnya, kasih minyaknya, kalau dikasih beratnya apa kemana? Sudah beratnya yang plastik itu kan, ya. Makanya dikasih juga di situ, gitu, masya Allah. Kemudian lebih baik semuanya. Hantar boleh. Ya, misalnya minyak boleh, minyak supaya namanya berasnya, sergakan ikan itu boleh. Kalau mau ikan tadi dengan amplop, ambil pos yang lain, infak. Karena zakat itu disebut dengan fitri merujuk pada makanan. Zaman Nabi ada dina, ada dirham, tapi tidak pernah disalurkan dalam bentuk uang. Tidak pernah, karena fungsinya itu. Sekarang sebetulnya, di mana bentuk halalnya? Diterima dalam bentuk uang, disalurkan dalam bentuk uang. Harus di besoknya makan, makan itu tidak ada masalah, yang penting gaya, kayaknya beli pulsa. Yang paling hebat di bakar, beli rokok, beli petasan, itu ya, fungsinya tidak ada. Jadi kenapa itu zakat fitri untuk menekankan ini fungsinya untuk makan bantu yang lain. Kalau sudah dikasih sembako dijual juga terserah itu urusan dia. Ya, bisa sudah dapat sembakonya diberikan ke penadah, itu urusan dia. Yang penting sudah dikeluarkan dari kita.

Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tuntunan kepada kita untuk rakaat salat tarawih. Silakan Ibu catat hadisnya. Saya sampaikan di paling suami itu dulu ya. Satu hadis riwayat Muslim. Ketentuan umumnya itu, aturan umumnya hadis riwayat Muslim. Yang paling banyak di dalam Muslim, nomor hadis 549, aturan umumnya dari Muhammad. Kemudian di nomor rakaat Nabi, nomor Islam, hadis masih di riwayat Muslim. Nomor hadis 530, nomor hadis 765, nomor hadis 575. Yang ini dari Hudai Perhalian. Yang ini dari Aisyah Perhalian. Yang ini dari Al-Mu'ayyar Al-Mu'ayyar Al-Mu'ayyar Al-Mu'ayyar. Kemudian disambungkan pilihan keduanya saya tidak tahu. Matahari 1336 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pilihan selanjutnya bisa dilakukan matahari 1417. Kemudian ada 2013. Ada juga sebelumnya 1375. Ada kejadian yang berlaku berlaku disampaikan di Al-Quran. Sekian banyak. Kalau tadi 2009 plus 2010. Kalau ini menjadi batasnya yang ditanda dan sakit dan kecewa, itu ada jilid yang kedua halaman 65 sampai 66. Warnanya merah. Lihat sini. Bapak Ibu sekalian, asal salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu ada 3 jenis rakaat. Dari sejumlah 3 jenis. Pertama, yang standar, yang seringkali dilakukan oleh Nabi, seringkali dilakukan oleh Nabi paling standar, terutama saat beliau berada di rumah Aisyah dengan sahabat-sahabat ahli Quran. Itu rata-rata 11 rakaat. Kalau kita juga rakaat. Itu yang standar. Pelan-pelan dulu sebentar. Kadang-kadang beliau mengerjakan 13 rakaat saat berada di rumah Maimunah. Rumahnya itu sekarang kalau dari pintu 89, ibu dari menara Zamzam masuk pintu 89, samping kanan kan ada eskalator naik ke atas. Naik eskalator, berhenti di eskalator pertama, akan pindah ke yang kedua. Nah, setelah ruangan kosongnya itulah rumahnya Maimunah. Di situ beliau menunaikan salat 2 rakaat sebelum menunaikan isra. Ya, saat peristiwa isra Mi'raj. Itu tahajudnya ya, termasuk dengan tarawih ya. Ya, di bilik tarawih. Itu beliau salat 13 rakaat. 13 rakaat. Di saat hajinya 13 rakaat. Ibnu Abbas yang menjadi saksi. Dan ini termasuk saat pindah ke Madinah itu pernah menunaikan 13 rakaat. Nanti kita akan lihat. Dan pernah menunaikan juga 9 rakaat saat sedang sakit. Ya. Di sedang sakit beliau menunaikan 9 rakaat. Bahkan di antaranya itu ganda itu tidak ada 9 rakaat. Sekarang kita mulai ke ketentuan umumnya. Perhatikan sini. Jadi berapa jumlah batasan rakaat yang dimintakan oleh Nabi? Aturan pertamanya, perhatikan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Salatul layli matna matna. Fa idza mashiya ahadukumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu dilakukan dengan dua rakaat tanpa batasan. Minimal dua rakaat tanpa batasan. Karena enggak ada salat malam satu rakaat. Jadi kalau ingin dua-dua silakan, ingin empat-empat silakan, tapi minimal dua rakaat tanpa batasan. Jadi dari mulai pada isya sampai dengan fajar, tak perlu puas. Kalau ingin bertanya kenapa dua rakaatnya, ada lagi ada batasan, tidak ada batasan. Dan kita dilakukan minimal dua rakaat, jadi dua rakaat tambah dua lagi. Jadi kalau ingin mengerjakan misalnya maaf sampai 20 silakan. Tambah begini mau 3 mau 1. Di Mekah 20, ya. Mau sampai 30 silakan, di Madinah 30 silakan, mau sampai 40 silakan, tidak ada batasan. Yang penting saat tiba waktu fajar menjelang itu, kalau khawatir fajarnya akan lebih cepat, maka lakukan sholat witir. Jadi Dan hadis yang pertama menyebutkan tidak ada batas makanan, silakan tidak ada batas, tapi ketentuannya lakukan minimal dua. Kalau parah tidak akan banyak makan untuk kita pikir satu kali. Ini apa yang pertama. Tapi kalau tidak dibuat aturan yang baku, ya, misalnya batasan dari batas minimal atau batas standarnya, kan orang akan bingung. Enggak ada standar nanti, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada macam. Karena itu nanti memberikan batasan standar. Standar yang rutin oleh kami dilakukan. Itu rutinnya 11. Rutin yang sering dilakukan. Karena itu mudah bersepakat bahwa yang 11 itu rakaat standar. Standar yang dilakukan. Maka kalau kamu ingin menunaikan yang standar, yang pokok dari nanti, maka tunaikan 11 rakaat. Caranya bisa dengan 2 jari. Bisa 2 rakaat, itu ditutup dengan wajib witir di akhirnya. Mau witirnya 1, silakan, berarti tarawihnya 10. Witirnya 1. Mau witirnya 3, silakan. Ya, misalnya, tarawih 4 rakaat, 4 kali, 2 sama dengan 8. Ya, di 2 kali, sampai 8, witirnya 3, itu boleh. Atau rumus yang kedua, saya Aisyah bagaimana ada hadisnya Muslim makanya 365 boleh dilakukan 4-4-3 di 40 kemudian 4 lagi baru 3. Pertanyaannya kapan nanti melakukan 4-4-3, kapan melakukan 2-2-2 baru dibikin dengan bikin, kapan melakukan ini dan apa tujuannya. Ternyata Rasulullah itu ini rumusnya. Coba disepakati dari sekarang tarawihnya ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Oh, belum tahu ya. Sekarang kita jelaskan nanti baru dijawabin. Nabi itu rakaat pertama tarawihnya disampaikan baik oleh Aisyah atau pun Al-Qubayr bin Syu'bah atau pun Huzaifah. Masya Allah, rakaat pertamanya itu 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ayat 176 itu 5 juz 4 halaman, ya, sampai An-Nisa 176. Nah, kadang-kadang Nabi kalau ingin memperlama bacaannya supaya cepat selesai, memperlama, itu beliau melakukan 4 rakaat. Ini supaya berhentinya itu tidak terlalu cepat, semakin lama yang dibaca, semakin lama berdirinya, banyak yang dibaca, semakin dekat dengan Allah, sehingga jejak salatnya agak jauh. Itu kalau beliau berniat ingin segera menghafalkan Qur'annya. Tapi kalau dilakukan kemudian berdirinya terlalu lama, ada pegal dan sebagainya, maka dipersingkat 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. Itu yang 11. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu ingin membaca bisa dengan penuh ketenangan, kenyamanan, tidak ingin terlalu banyak berhenti, maka pilih 4 rakaat. Tapi kalau kita misalnya merasa terlalu capek berdiri, agak kelelahan, maka boleh menggunakan 2 rakaat. Perhatikan pengakuan orang terbaik, sahabat yang rajin baca Quran, selalu salat di belakang Nabi. Satu kali, saya mulai dari ini. Huzaifah dengan Al-Mu'jam dan Syu'bah, 3 orang yang temani Ibnu Mas'ud. Ingin tarawih di belakang Nabi. Ikut dengan Rasulullah. Ya. Begitu Rasul salat, takbir Allahu Akbar, mereka dibelakang. Dibacakan Al-Baqarah setelah 100 ayat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya juga beliau akan rukuk, ternyata penuh lagi. Selesai Al-Baqarah, saya juga akan rukuk, ternyata nyambung lagi kami. Baru sampai surah An-Nisa, Rasulullah rukuk. Baru sampai An-Nisa, besoknya gak ikutan lagi. Besoknya gak ikut lagi, karena Rasulullah pun berhenti, Ibnu Mas'ud pun berhenti. Maksudnya bukan karena tak kuat berhenti, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, saya khawatir berprasangka buruk pada diri saya. Khawatir tidak khusyuk, karena gak tahu kapan Nabi rukuknya. Diduga rukuk, ternyata nyambung lagi. Duga lupa ternyata yang mengenali. Besoknya saya sendirian tidak daripada ikut tapi tidak usul ya. Karena khawatir tidak tahu kepada Nabi Rukuh. Karena itu kata Aisyah, jangan tanyakan panjang dan bagusnya bacaan Nabi. Karena tidak bisa kita samai, susah. Dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hingga surganya paling tinggi, hisabnya tidak ada. Masih mau berlama-lama sholat tahajud, ya tarawih sampai mengkapi-kapi. Ya. Jadi kalau ini seperti Nabi, agak susah. Yang mungkin mirip-mirip Nabi. Jadi kalau ini pilih-pilih nanti, bacakan dengan tenang, seperti saya terangkan kemarin. Pilih surat-surat yang baik. Nah, kalau sekiranya, bisa kita anggapkan kalau ini panjang, kalau selama itu lebih bagus. Kalau capek sendiri, 2 rakaat berhenti, duduk-duduk, berdoa dulu, naik lagi, itu kita lakukan. Ini yang pertama. Nah, kejadian 5 tahun lalu, sahabat ingin meniru Nabi, sholatnya berpencar-pencar.